Berapa kita kurang beramal? Kita yakin tak? Yakin. Tetapi tidak ada tindakan pada amali. Kita hanya teori. Pasal apa? Kita teori lebih. Tidak ada taufik. Kita ada hidayah. Taufik tak ada. Hidayah ni kita nampak jalan baik. Jalan jahat mutah ni, duk minum arak. Jalan baik ni, mari kuliah. Nak gini, gini, gini, gini, gini. Tapi taufik kita kurang. Taufik ni Allah beri kekuatan pula untuk melaksanakan jalan-jalan hidayah. Waktu kita kurang. Dan nak ambil duana taufik, nak jadi kuat. Minum Milo. Minta dengan ampunyanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nak minta semua kekuatan. Bila Allah bagi kekuatan, maka Rabi'atul Adawiyah 300 rakaat solat tahajud setiap malam. Ada misal tak Rabi'atul Adawiyah? Tak ada. Janggup? Tak ada. Dia repuang. Ha? Sek tak rup cetong. Repuang. Maklum saja jalan gedek-gedek-gedek. Sek tak rup. Orang lelaki ni orang gagah. Tak? Ha. 300 rakaat solat tahajud. Perempuan ada kopek. Kita lelaki turut misal. Nak turun rumah tu. Datang. Wah naik. Nak. Anjing tengok dia. Tunduk. Anjing takut. Misal hebat. Kita boleh tidak. Baik, kita sambung balik. Jadi apabila Allah beri kekuatan, maka dapatlah kita melaksanakan jalan-jalan hidayah yang kita nampak. Sekarang kita nampak kelebihan. InsyaAllah kita harap Allah beri banyak kekuatan kepada kita. Sebab tu kita jangan berasa lebih ataupun hebat dalam bab akhirat daripada orang lain. Biarlah kita berasa kurang semua. Kalau pun kita banyak, taklah berasa kurang. Kalau kita baru, kita ada ilmu, berasa jahil. Jangan berasa alim. Kerana ilmu ini Allah beri pinjam kejap je. Masa beranak jahil belaka ulama mana pun. Bila mati jahil dah pula. Jadi merendah diri semua, Allah sayang. Kita boleh semayang tahajud 20 rakaat setiap malam, 30 tahun dah amal. Kita rasa sangat sikit nak bandingkan nikmat Allah yang terlalu banyak.